Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anjen kita sami nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet lan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Sampun menika mugi-mugi anjen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi'fi ya rizqi wabarik li fima razaqatani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi yawmihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Allahumma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Terusipun pembahasan soal apa? Adab nggih sing kaitanipun kalih syahwat. Menika wonten tuntunan dawuh saking Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham menika termasuk nggih sufi sing nyeleneh. Dadi piyambake niku anake wong sugih banget. Sampai sepeneh cerita piyambake niku anake raja. Ya raja. Ya raja cilik nggih, teng Jawa rene kan nggih wonten kerajaan cilik-cilik. Iki anake raja sugih. Dan itu melepas seluruh atribut kerajaannya, padahal Piyambak ini putra mahkota, terus medal sebagai kerajaan. Dua yo kekayaan kerajaan ini uji bagiakan dumateng budak-budak ibu. Terus pangkat putra mahkota diserahno dateng patihipun. Sing dadi raja kuwi aku rasa dadi raja. Sabiyo piyambake terus jul mlebet alas, medal alas dados tiyang suhud. Antos piyambake apa? Kempal kalih para aulia termasuk Sufyan Ats-Tsauri. Sanes-sanesipun piyambake terus wali terkenal. Jadi tiba-tiba harus jadi wali orang itu anak orang marah. Masih anak orang suki bisa jadi wali. Ini gak ada jauh ketuntunan gitu. Waqala jauh sopok Ibrahim bin Adham, Syah Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Layana larrojulu darajata sholihin hatta yujawiza sikta akobatun. Layanala ora bakal merkoleh sapa arrajul wong lanang. Ora bakal merkoleh darajata sholihina ing derajate pira-pira wong kang saleh hatta yujawiza sehingga ngliwati sapa rajul wong lanang mau ngliwati sita akobatin ing 6 pira-pira akobah. Akobah niku dalan rumpil sing teng pinggir gunung. Ya, dalan rumpil sing teng pinggir gunung. Ya, 4 tingkat, tapi sing seluruh tingkatnya ini sulit sedoyo. Karena diarani akobah. Nomor setunggal awaluha, ulaha utawi nomor sijine situn. 6 niku napa mawon? Nomor setunggal ayah liko iku ayah liko arep yento ngunci. Ngunci niku maknane orang reken. Ayah liko arep yento orang reken sapa rajul atau ngunci sapa rajul babal izi ing lawange kemuliaan. Kemuliaan munggui wong umum. Waya takalan buka sapa rajul buka babazuli ing lawange keasoran. Dia lebih seneng bergaul, berkecimpung dengan orang-orang yang rendah, munggu wong umum ya. Daripada dia bergaul, punya relasi, punya akses kepada orang yang mulia-mulia, wong elit. Jadi dia menutup pintunya orang-orang elit dan membuka pintu orang-orang yang rendahan. Ini ya angel. Kalau wong sing enggak berlomba-lomba pengen munggah kok, nggih. Okay? Kalau malah mengisor lah niki. Buat. Mane diarani akobah. Wasania tu tekan kaping pintu iku an ya liko arep yen to ngunci sapa rajul baban nikmati ing lawange enak-enakan. Lawange nikmat wayastahalan buka sapa rajul babasidati ing lawange kangelan milih alternatif niku alternatif sing paling angel niki sedaya soal nafsu lho nggih latihan syahwat dadi upama padha-padha pengajian upama niki kula nggih kula bali nyontokne kula dhewe mawon kemane enten undangan loro. Sing sitok niku sing ngundang niki wong bugih sing jelas amplope kandel. Baru niki sing siji niki sing ngundang langgar desa sing kira-kira panitiane ora patek roh. Soal seluk-beluk transportasi barang gak ngerti, biasane amplope tipis. Nah. Podho-podho bareng. Lah moro niku pas bareng. Dan niki mesti teng-teng nafsu syahwat kula mesti harus milih kan ketepaan gue ini gak bisa digabung gitu. Sing sitok niku wong Jonegoro sitok wong Banyuwangi kan mboten mungkin digabung sewengi padahal dinone pas bareng gitu. Sitok Banyuwangi sing ngundang bupati sing sitok Bojonegoro sing ngundang wong anggaran biasa Niki lek kula kepengin jarani wong saleh, masuk nang derajate wong saleh, kula mesti nilai sing Bojonegoro. Niku lek kula wong saleh, nek kula ora patek saleh ya milih bupati. Milih bupati sing wong anu niku anu Pak sepuntene nggih niki. Mboten anu jenengan apa mi kula wakil napa terus ndile ngono golek alasan. Nek tujuane napa? Ning sekedar golek sing andel niku wau. Tapi lek pengin yang namanya kesolehan, kemuliaan, maka justru diwalek sing bupatine ditawani. Lek murid kula mondes ndi? Wani nawani bupatine ngoten. Niku mergo milih sing sengsara ngoten. Ninggalno sing enak, jelas enak lek tengene bupati jelas enak, fasilitas lengkap. Gone yen pendopo mesti dalane penak lene teng Jonegoro wane omahe desa pisan ki watune sandas-sandas. Wis wayah terus laran medun sik terus mlaku 3 kilo ngoten lagi tok nggon pengajian ha niku. Nek wong sing pengin jarani darajatul salihin nggih milih sing angel ngoten niku. Mboten kok soal niku wah itu ya terlalu naif lah itu kalau mikir efektivitas duniawi. Wong niki diwiwit soal nafsune ya. Niki soalnya soal latihan, latihan ya soal nafsu, ngoten niku. Wasaniat wasali satu utawi kang kaping telu ku anjang liko arep yen to ngunci sapa rajul babar rohati ing lawange istirahat kaya tahulan buka sapa rajul babar jihdi ing lawange getu mempeng lan semangat. Betulnya itu istilah kok. Ngoten nggih mulih kok pengajian terus dinggo alasan kesel aku wis bar pengajian lah ya wis ngamal apik ora usah tahajud wis. Lek sing wong saleh mboten ngoten soal pengajian lah memang krana diundang budal. Lha iki soal tahajud lah krana panjen kemuliaan arep sebo ning ngersane Allah sing jeneng. Ngoten wani. Mboten kok terus dinggo alasan. Warabiatu ta kang kaping papat iku anyaglika. Arep yen to ngunci sapa rajul baban naumi ing lawange turu waya tahalan buka sapa rajul babas sahari ing lawange melek. Artinya ya tidak mau napa waktunya itu hanya habis untuk istirahat. Golek wong sing saleh tenan tidur itu dianggap cacat. Karena tidur itu tidak ada kemanfaatan yang tumbuh. Kecuali tidurnya jadi wajib. Sampai tidur pun wajib. Mereka banyaknya serasa dihindari. Jenenge keturunan. Tidur yang sampai wajib. Niku mboten purun. Turu kalau turu sekedar mapan turu mboten purun. Pokoknya turu kuwi sing sampai wajib turu. Nek gak turu awake rusak. Nek gak turu awakku rusak. Nah, niku baru nawa itu turu mergo diperintah Gusti Allah. Aku wajib jaga awakku. Dengan penuh kesadaran. Turu tapi sadar. Aneh nggih. Turu tapi sadar. Niku lek wong saleh ngoten niku. Mboten kok malah sah turu sih ah. Engko sik ngamale engko sik ae. Niku mboten patek saleh lek ngoten. Wal khamisatu ta kang kaping 5 iku an ya gliko arep yen to ngunci sapa rajul babal hina ing lawange sugih waya tahalan. Buka sapa rajul babal fakri ing lawange kepikiran. Tegese piyambake tidak mau ngoyo gitu loh. Ngoyo terus terus ingin ngundak-ngundakno bondo terus mboten. Tapi dia justru ingin menghabiskan bondo itu secepatnya untuk kemuliaan. Dan dia yakin bahwa semua ini pasti akan dicatat oleh Allah. Mergo wis yakin soal sugih karo gak sugih Gusti Allah wis jatah. Masih tak buah iritek panggak sugih. Yakin. Ini ku kados sing dialami sinten sahabat sing terkenal itu namanya sinten Abdurrahman bin Auf. Sing sampai dipun julukan kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf itu Sulaimanu ummati. Sulaimane umatku itu ya Abdurrahman bin Auf. Saking sugih ya. Sampai keranten saking sugih ya, ini ku nanti diserasani kanjeng Nabi. Sahabatku sing mlebu swarga nguri dhewe iku sampeyan Abdurrahman bin Auf. Mergo kisape kesuwen. Berarti kan jelas mlebu swarga to nggih. Jelas mlebu swarga, cuma mlebu ning mburi dhewe. Mburi dhewe. Tapi mun ana jaminan mlebu niku penak. Tapi si Abdurrahman bin Auf ireng ngoten niku terus ya pengen marat. Wala lek jenenge sedekah mun mboten ukuran. Sedua ya kepentingan perang niku mesti piambake sahame akeh dhewe. Wane kanjeng Nabi pun nyiapne pasukan perang ajeng perang teng pundi ngoten butuh dana jaran sekian ratus panah sekian anu untuk apa istilahnya biaya makane wong perang sakmene anu niku mesti piambake juga akeh dhewe. Mergo pengen dang larat. Nek iya tani niku sampai sedo niku pada sugih. Sampai kanjeng Nabi sedo niku sedua garwane kanjeng Nabi niku sedaya sing nafkahi sing biayai Abdurrahman bin Auf. Tapi orang larat. Berdoa ini mun kadung napa? Mantep lan yakin lah. Soal rezeki niku Gusti Allah sanes. Lah, krana piyambake sregep sedekah, monggo Gusti Allah kadung janji, sapa sing sedekah bakal dijoli 10. Dadi semakin disedekah semakin oleh ijol. Iku semakin oleh ijol. Yo malah numpuk-numpuk. Sampai dijuluki Abdurrahman bin Auf wong dodol awu ae iso dadi emas. Saking pintere nyambut gawe. Iki Abdurrahman bin Auf niku nalika berangkat teng hijrah niku asli masuk Islam saking Mekah. Sahabat termasuk sahabat Muhajirin. Dudu teng Madinah niku jane ditawani kali sahabat Anshar iku bojoku papat sing loro peken. Omahku papat sing loro nggonono. Mboten purun. Lah, wong bojo padane apa ae. Kowe dulur ya tak aku dulur, sahabat Anshar aku Muhajirin. Sing penting sak iki aku dudono pasar Madinah iki ning ndi. Ya akhirnya Abu Jamal yang pasar iku dadilan sugih ya. Jadi berarti sahabat itu juga bekerja keras, mboten terus bahar nglakoni suluk zuhud terus santai-santai ora kerja. Iki ora wong zuhud lek kuwi wong lumo. Jadi menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kemelaratan itu bukan berarti lalu tidak mau kerja, tapi memanfaatkan seluruh apa potensi yang ada pada dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasati satu taekang kaping 6. Ukuan yang liko arep yen to nutup sapa rajul babar amali ing lawange angen-angen dunya. Maksudnya ngene lho, rumangsa ning dunya cek suwe niku amal. Wong Jawa ngarani napa nggih? Angen-angene rumangsane isik ning dunya iki cek suwe gitu, ngangut. Ngelangut, angen-angene kedawen umure kuwi 90 tahun lho. Rumangsane iki arep menangi buyute. Niku jenenge kedawat. Nutup pintune angen-angen waya tahalan buka sapa rajul babal istiqdadi ing lawange siap-siap, siap-siap lil mauti maring mati. Dia mempersiapkan diri betul-betul untuk mati mantinya mati husnul khotimah. Niku lek wong salihin ngoten niku. Yang ditujuane soal aku mati iki sing arep tak gawa apa. Ora kok terus wah lagi putu kurung umat, lagi buyutku kurung oleh bagian. Malah ngewetu, malah nganu. Rumang sana, bapaknya buyut itu orang mikir rumang sana. Rumang sana ngoten, dipikir itu, sing mikir mbah yut ke kabah, pokoknya aku anak putuku kudung lumpuk kabah, nganu tak bagai. Dikira aku, sing jenenge bapaknya itu rumang sana gak tanggung jawab ngurusi buyutnya. Ini sing malah ngenyek anak putune jenenge ngoten. Sesepuh ya wis mundur sepuh ya wis mundur ndongakno anak putu didongakno dadi wong saleh itu salihat siap-siap arep sedung karo wis do mapan kabeh sing sitok ning Surabaya wis duwe restoran laris sing sitok ning Semarang wis dadi pegawai pelabuhan ngene ngoten ya wis mapan ya wis cukup lho kok iso panggah duwe sawah 10 hektar dipaculi dhewe. Dulu sih dulu ya lah lah kok demen dihapusi pegawainya. Ini separok-parok no lho kan garap wong-wong sih. Peker-peker ini sampai dungo. Mangan-mangan lah. Saya khawatir gak mau nunggu anak putunya bilang kan duwe Nganu ben jurusi. Jurusi bapake to putu, ngene nek bapake kok. Lah duwe ku piye? Duwe ben jurusi bae. Sampeyan wis wayahe kan. Niku lek wong panjen napa perhatiane soal istiqdat lil maut kala wau. Enten dawa malih waqala lan dawa sapa Ibrahim al-Khawas. Sami-sami Ibrahim tapi benten, benten nganune. Sing wae Ibrahim bin Adham niki Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu. Kuntu ana sapa ingsun? Ana iku fi Jabali Lakamun ing dalem gunung Lakam, jenenge gunung. Gunung Lakam. Faro itu mongko ningali sapa ingsun rumanan ing lima. Lima merekah wis kok menapa abang ini abang walah kudu ndang mangan ae. Pas tah itu mongko banjur sahwat kepengin sapa ingsun duwe ing rumah. Padanau tu mongko banjur marek sapa ingsun nyedeki minuh saking rumah. Fa'akhadhtu mongko ngalap sapa ingsun wahidatan ing siji wa fasaqtu mongko banjur nyigar sapa ingsun ha ing rumah. Fa'wajadtu mongko nemu sapa ingsun ha ing rumah tak temu hamidotan ingkang kecut. Ketoke niku seger ngono tibake kecut. Pamado itu mongko banjur liwat sapa ingsun terus tak tinggal wa taraktu lan ninggal sapa ingsun arumana ing delima mah. Faro itu mongko ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang matruhan kang gembel, matruhane wong orang terbuang. Orang terbuang ana wong terbuang. Maksudnya nggih wong gembel sing pun mboten enten wong reken. Kote istama teman-teman wis ngubung alahe ing atase rajul apa azana biru pira-pira set. Skorengen metu sete. Tapi aku yakin panjenengan wong saleh nek Al Ibrahim Al-Khawas niku wong saleh. Mbake munggah gunung mudun gunung tirakat ngoten lho maksud niku cerita tirakate. Kene wong terbuang kok nyeleneh ngene. Fakultu monggo ngucap sapa ingsun assalamualaikum. Assalamualaikum assalamu ta'i salam niku alaika dateng panjenengan. Mbah, assalamualaikum, Mbah. Fakala monggo jawab sapa rajul Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kenal iki bae. Waalaika. Lan iku ing atase sira assalamu ta'i salam ya Ibrahim wa Ibrahim. Kaget. Ibrahim Al-Khawas kaget. Fakultu mongko matur sapa ingsun. Kaifa araftani? Kaifa niku kaya napa arafta kenal panjenengan ni ing kula lho. Sampeyan pun kenal kula ta? Kok ngertos nami kula? Fakala mongko jawab sapa rajul. Man arafallah lam yakhfa alaihi syai'un. Manutai sapa ingku arafa ngerti sapa man Allah ing Gusti Allah, lam yakhfa ora samar alaihi ngatasé man apa syai'un wici-wici. Tiyang niku lek pun kenal Gusti Allah, Mas. Mboten enten sing kaling-kalingan. Soal jeneng-jenengan gampil wonten sing ngandani kok. Padahal niku aku mung dirubung set niki. Fakultu mongko matur sapa ingsun ara lakah halan ma Allah. Ditinggalin jenengan iki anu to Mbah. Sejake kok tiyang sing gadah channel khusus teng Gusti Allah. Cara jawane ngoten cara wong sak iki. Jenengan iki tibake gadah hubungan khusus teng Gusti Allah. Ara ningali sapa kula lakah kedhe panjenengan ningali halan ing hal ing suasana ketuhanan ma Allah sertane Allah taala. Mun jenengan niku pun makrifat nyatane pun kebuka nami kula manjeneng kenal berarti jenengan niku jane enggak ada jalur khusus teng Gusti Allah mbok nggih nyuwun teng Gusti Allah supados penyakit panjenengan pun paringi syarat ngoten lho Mbah niku gawa saka rasa welase ngerti ngenten wong mulya jelas niku wali ngoten nggih kok ngoten niku keadaane malah gak direken wong mbok jenengan nyuwun. Falau sa'alta mbok ngiya nyuwun panjenengan hu ing Allah nyuwun an yuhmiya ing yen to njaga sapa Allah ka ing panjenengan wayubqiya lan wayakia lan jaga sapa Allah ka ing panjenengan min hadhihi zanabiri saking niki-niki pira-pira set Ngoten kok nggih. Donga nyuwun tembus Allah supados dijagi ampun ngantos kenging penyakit sing set ngeten iki. Pakola mongko genten jawab sapa rajil. Samane ya, nah. Samane sitake ya wis atine wis mulai awas ngono kok. Wa arala ningali sapa ingsun laka kedhewe sira halan ing tingkah wa Allah taala sertane Allah taala. Falau sa'alta mbok yo njaluk panjenengan hu ing Allah, mbok sampeyan njaluk dhewe niku Gusti Allah kana. Njaluk napa to, Mbah? Njaluk an yukhmiya ingin to njaga sapa Allah ka ing sira wa yaqi lan tegese ngreksa sapa Allah ka ing sira min sahwatir rumani saking sahwat ning delima. Nek kan. Sama niku kok nek kok aku trimo. Dilarani set ngene aku ora masalah. Sing penting aku sahwatku ora nglarani atiku. Terus sampean iku sakjane wis belajar nata ati, sakjane wis belajar suluk bareng atine digrogoti sahwat kok ora njaluk dijogo Gusti Allah. Wah, keneneh niki. Fa innala dengan sahwati sahwati ruman. Jadi terus kalah jawab niku. Dalam dipikir lagi anu to Mas. Fa innala dengan sahwati ruman mongko sak temene entupe sahwat lima iku ya jitu bakal nemu sopal insano menungso alamahu yang lorone entupe sahwat lima mau fil akhirat yang dalam akhirat hati sampeyan kelong kelong merhatekno lima sing enak gunung wau dikusuk neng akhirat sama getun mestine iling Allah malah iling lima. Ya, tapi lek kula kan mboten Mas. Walad ghozana biri utawi walad ghozana biran sak temene entupe set iku ya jidu bakal nemu sapa sapa wong alamahu ing lorone entupe set vidunya ning dunya iki tok. Entupe set paling nek umurku karek pira mati ya wis bar sete melok mati pisan. Tapi lek sahabat sing ngentuk ning ati, wah lan niku akibate iso sampe teko akhirat. Nah, untung sampean dilimone dilimo pegunungan, tidak ada tuannya. Zaman biyen kan jaring enten pemerintahan sing punya hak lek sakniki wis niku enten HP, macam-macam guys sakniki. Untung niku ning anu, lah nek upama niku terus sampean sing dikepi niku sahabate dilimo wong liya. Ora ning alas, wonten kota. Minimal sampean kok terus malah duwo ben oleh delima. Wong lek delima teng kota niku kudu tuku. Nek tuku sampean kudu nyambut gawe. Lah sampean lek suluk lek zuhud lek ilang. Kelangan sembarang kali untung iku mangsi nang anu mulane sahwat delima itu lebih berbahaya daripada napa napa set sing mangan awak kula niku. Ngoten niku omong-omongane wong sing wis tok ngoten. Lek kula ya. Ya mriku mbak kula derentuk ya ngono ae. Dadi panangelane. Panjenengan yang ngoten niku ya napa? Yang sing pun napa pun sumugi teng tingkat takarrub teng Allah. Ini soal syahwat itu bener-bener dimpet. Nah, nek kula panjenengan ngoyo maksudnya menilai diri sendiri, memaksa diri sendiri tanpa ada tuntunan dan perintah dari mursyid panjenengan kok menirakatkan dirinya sendiri mengaku-ngaku sudah sampai sehingga sampean macak untuk ngempet syahwat. Jadi urung-urung gue nih ngaku-ngaku diri ini pun yang terjadi kebalikannya. Tapi lek pancen niku pun dadi tanggung jawab mursyid iku kono ndelik ning alas lan monggo budhal lek ora wayahe ora usah rono. Ngoten lho nggih. Dadi niku ana mung cerita lho nggih, critane wong sing pun tok kesalehan niku pancen ngoten niku wau. Trimo kepengin delima ngoten wis dadi cacat. Lah pancen ngoten lho nggih. Wong niku lek pancen wong eksklusif. Trimo nganggo jasi nanceng iku cacat. Nggih ta? Nah, tapi lah banyak zaman pakai pakat uang pasaran kok jasi menceng, celana kuali orang masalah. Terus banyak yang itu pun makom elit, ya, elit di hadapan Allah itu tata kromonya luar biasa. Ya nek terima melengak delok delima mboten mawon. Salah yo apa sih yo delima-delima halal lho. Delimane yo ora kecampuran enzim babi kok ngoten. Ngoten masalah. Sakjane ngoten lho, tapi bagi orang setingkat Ibrahim Al-Khawas itu sudah jadi cacat. Kados Nabi Ibrahim. Ngene ya, bal fa'alahu kabiruhum hadza kan ngoten nggih. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nalika dituduh, lho Allah kok murat marit jungkel kabeh. Kowe ya sing jungkelno. Nabi Ibrahim mboten jawab ora, mboten jawab iya. Bal fa'alahu. Balik nglakoni agawe du ing kelakuan. Mboten tok. Lah sapa sing nglakoni ya mbuh mboten. Kabiruhum hadza. Kabiruhum utawi sing gedhe iku hadza iki. Sapa sing karo? Bagi seorang nabi itu enggak cacat. Cacat oleh karena itu cacat, maka itu sudah menjadi hijab ketika waktune enten pekewa agung teng akhirat bijing Nabi Ibrahim mboten wani njaluk syafaat. Karena apa makomnya njaluk syafaat itu makom takarrub, makom elit, ngoten lho nggih. Ketika ada cacat gak wani. Betul lho nggih. Jadi ini mboten ngomong soal wah lek ngono aku wis ora nek gunane. Ini bodho ya ana yahene. Mbudina men sahwat sate berarti wis percuma lek ibadah. Le ampun putus asa ngoten. Niki orang elit. Maksudnya sampean binjing lek kali Allah Taala diparingi sertifikat dikei beselit diangkat dadi wong elit pisan tata kramane ngoten iku, ngoten lho. Ampun memaksa saniki. Dan ini yang terunci kelas di SD kok maca wong koyo wong universitas. Malah ora pantes. Iku. Enten malih ceritane Syekh Siri. Syekh Siri niki wali terkenal Siri As-Saqati. Wa qala lan dawu sapa Siri, Syekh Siri As-Saqati radhiyallahu taala anhu. Inna nafsi sak temene nafsu ingsun iku tutalibu njaluk nuntut sapa nafsi ni ing ingsun. Dadi nafsu ku suwi duwe kepinginan lan njaluk terus pirang taun lan njaluk mundu salasina sanatan awit 30 taun au arba'ina sanatan utawa 40 taun. Jadi nafsu ku wis taun duwe penjaluk, jane penjaluke sepele tapi krana kuwi tak anggap penjaluk sing maksa lah nafsu kuwi ngono kuwi. Jaluke an armusa. Ing yen to nyelopaken sapa ingsun jazrotan ing. Napa jazro niku? Mosok timba. Mboten timba nggih, ana apa dom, mosok dom. Nggih sendok lah ngono. Jazrotan ing garpu ngoten. Ana Musa yen to nyelupno sapa ingsun jazrotan ing garpu tak celupno vidabasin. Ing dalem manisan anggur. Gusti aku kuwi suwi kepengin ngrasakno manisan anggur sing carane mangan nganggo sunduk. Sunduk garpu cedhuk sajake kok enak. Ngoten lho maksude niku mboten. Lah ngono kuwi wis 30 taun lah kepengin. Tapi fama ta'um fama at'amtu mongko ora nuruti mangan sapa ingsun ha ing nafsu ora tak turuti. Oh niki tata kramane wong sing pun mandeng teng Allah mergo sekali engko roh rasane kuwi terus kepilot rono. Kala makana mongko nalikane ana niki komentare male komentare saking Syekh Ibnu Abbad dawe Siri As-Saqati mun dibungkus kutak niku nuduhne lek tiyang suci kados Syekh Siri niku ternyata riyadhoe nggih dangu. Jadi dangu termasuk ngempet kepengen mangan manisan anggur ngoten mawon 30 taun. Bocah mondok niku mangan liwet panas 7 taun niku tidak kerasan. Dumleh. Falam makana mongko nalikane ana putar kusahawat ninggal piro-piro kesenengan warna amal wa tanak umat ilan tegese piro-piro enak-enakan ana iku min sa'nil murid termasuk tugasnya murid. Wamin muktado halilan iku setengah saking tata rapane tingkai murid. Lazima mongko wajib mongko harus ing murid opo alwafa unuhoni bihi kelawan muktado halihi wakana lan ono opo amalu tumindae murid iku ala khilafihi ingatase nulayani karpe nafsu wau nulayani nopo sahwat nakdon kelawan nolak wafaskan lan kelawan busek kama kaya keterangan takut dama kang usdisi opoma. Kala dawuh sapa Ja'far bin Nasir, Syekh Ja'far bin Nasir radhiyallahu anhu. Ja'fa'a maringi wilayah maring ingsun sapa Al-Junaid Syekh Junaid. Dirhaman ing sak dirham. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Junaid. Istari tuwa sapa sira? Istari tukwa sapa sira tukwa bihi kelawan dirham tuku atina ing buah tin tapi sing apik aja tin sing elek tin sing alwaziri kang bangsa waziri tin sing biasane dienggo suguhan para patih para menteri artinya cara anggur aja sing anggur anggur Probolinggo wae anggur Malang golek anggur Australia. Iku tak kaya sak dirham genem tuku tin tapi sing tin alwazir fastara itu mongko tuku sapa ingsun hu ing tin falam maftara mongko nalikane wis buka niki pas siam mongko nalikane wis buka sapa Syekh Junaid akhoza mongko ngalap sapa Syekh Junaid wahidatan ing siji wawa do'alan wusnyalah sopo Syekh Junaid ha ing wahidah disele fihi ing dalam tutu e Syekh Junaid munduk cici dijahar dah kok wus ning tangkong itu dilepah suma alko nuling lepah sopo Syekh Junaid ha ing wahidah gua bakalan bajur nangis sopo Syekh Junaid wakolalan jawa sopo Syekh Junaid ikhmilhu. Wis ora kono kok bengale kabeh iki. Iki tin alwaziri, tin cara-cara anggur Australia kono ngale. Ono weno bocah-bocah kabeh. Lah aku murite ya takok to, sing utus yo ndheke, sing nyuguhno ya aku terus dipangan siji kok terus nangis karo ngale iki sakjane enek apa? Fakultu moko matur sapa ingsun lahum maring Syekh Junaid, fidzalika ing dalem mengkono-mengkono leh ngleplek lan oleh nangis kok dilepas terus nangis jene ten apa to Syekh niki krana niki murid sing menyen dididik perlu dipameri sing lakon wonten niku dikake penjelasan pakola mongko dawuh sapa Syekh Junaid ngene lho le nalika tuku mau ya aku pas ora merhatekno lho bangsa aku pas nyekel siji mah ndak kok moro enek hatif. Hatafa wis dawuh bi kelawan ingsun sapa hatifun dawuh tanpa rupa maksude sirine ngriku sing pentakarupan Allah niku ngandani ama tastahi ana ta ora isin sapa sira Junaid sahwatan ing sahwat tarok ta kang wis ninggal sapa sira ha ing sahwat min ajlihi krana arai ngurmati Gusti Allah la kok saiki sumata udu nuli baleni sapa sira ilaya maring sahwat. Junaid. Lha kok lak ya wis suwe to ora mangan anggur ngono. Yah mono taun ming krana kowe tirakat pengen musul ning Allah. La kok saiki arep mbok baleni nah. Ora isin. Penake tin wazirie pira to? Lah ya isih larang apel swarga. Mboten niku dielingne ngoten tok pun nangis nek kula ora tau nek sing ngelingno. Mangan telap-telap anggur macam-macam nggih enak mawon wis. Sing penting kalau pangkat isik pangkat seneng nggih. Pak seneng ngoten sakniki sing penting diego. Piye amriye mangan napa-napa sing enak niku aja krana mung sekedar dorongan syahwat tapi sebagai suatu ungkapan pemanfaatan nikmati Allah sing pun diparing nang ngoten mawon Pak Kate awak dhewe. Ampun niru-niru wah salah sih ngrasa anu ya aja ngono. Iki salah-salah sama dienggone iblis gak kerasa dadi wong cetil. Jadi ini dadi wong cetil lho sembarang iman cuma ben bener terus muni alasan alah timbang nuruti syahwat arung ora usah. Gayane bahasane bahasa moh nuruti syahwat ning ternyata ndeke kecentok lakon liya sing luwih halen apa cekil. Wong nek ya anake ya kek putu-putune dhewe lho. Tuku anggur kok anggur setengah bosok. Padahal kok mau tuku anggur sing enak ya iso. Ning perkara krana saking cekile. Alhamdulillah, ben ketok bener golek alasan. Ngono ngrate putuku gen duti rakat. Ora tirakat lek wong cetil ngoten. Wingi ya wis saged lho minggu ana mate niku saged. Ketika jenengan karepe jenenge karep moh sahwat ning ternyata malah dadi cetil. Sak pangkate awak dhewe sing ngoten niku. Wis itu nikmat. Ternyata oleh Allah diberi kemudahan. Wong sing nandur wong Australia, wong Jawa iso ngrasakne iku lak kemudahan king Allah. Dinikmati aja. Kalau memang mampu, mengapa enggak dibeli? Ora usah iman, sing penting niat. Iki nikmat nyukuri nikmate Allah. Lek perlu kanca-kanca diundang. Wis. Ora kok soal mewah-mewahan. Iki soal nyukuri nikmat. Daripada sampean maca-maca zuhud ternyata itu hanya bungkus kecil. Iki dadi elek sami mawon. Wa'an Sakik bangka carita saking Sakik Sakik bin Ibrahim Syekh Sakik bin Ibrahim kala dawu sapa Syekh Sakik bin Ibrahim Syekh Sakik niki murite Ibrahim bin Adham jenenge Sakik bin Ibrahim tiyang sanes Ibrahim bin Adham nggih tiyang sanes tapi gurune Raka itu ketemu sapa ingsun Ibrahim bin Adham ing Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu di Makkah ana ing Mekah fi suqilail ing dalem suqilail pasar bengi pasar malam inda maulidi Rasulillah ana sandinge tempat kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi teng sandinge nggen sarean napa nggen maulidi radhi nabi dulu saat ini kesih nopo buatan bangunannya ya. Dan itu lihat nonton sukilai pasar malam. Bahwa kalau utawi Ibrahim bin Adam itu jalison pinaraan finahiyatin yang dalam pinggiran. Minatorik saking dalan yabki kalau nangis sopo saya Ibrahim. Aku petuk saya Ibrahim di pinggir jalan nangis. Pak Adal itu mau kemarani sopo insun ilahi maring saya Ibrahim. Wa jalas tulan banjur lungguh sapa ing sering dawa ana sandinge Sa Ibrahim. Terus tak cedeki wa kul tulan matur sapa ing sering lahum maring Sa Ibrahim. Ayu sayin hadzal buka ya Aba Ishaq. Ayu sayin utawi endi siji-wiji iku hadzal buka iki nangis cara jawane nangis ini ki nangisi nopo ya Aba Ishaq he Aba Ishaq niku julukane, julukane sinten? Si Ibrahim. Faqala. Monggo gawuh sapa Sa Ibrahim. Khairun wa afiyatun. Wa apa-apa. Ora apa-apa khairun ai hadza khairun. Hadza utawi iki tangisan iku khairun tangisan apik wa afiyatun lan kasantosan tegese rene apa-apa kok selamat gak ana masalah kok. Dibalenina fa awat tu mongko. Baleni sapa ingsun duwe ing pitakon marotan nambal sepisan. Wes nang ini lan nambal kaping pindho, wes salah satan lan nambal kaping telu. Falama aksar tu mongko nalikane wes ngakehno pitakon sapa ingsun alahe ngatasé Ibrahim kola. Mongko jawab sapa Sa Ibrahim. Tapi dijanjeni ya sakit, ya sakit. Ustur nutupono sopo siro alaya yang atas ingsun. Kowe tak kandani. Tapi itu mbok tutup ya, coba omong-omong ne wong. Temenan. Fakultu mongko ngucap sopo ingsun ya akhi kul masita. Ya akhi sedulur ingsun kul ngucap siro masita ing apa kang siro kersano. Pun zaman dawuh napa pun kula rungokne. ngene lho, aku iki mau nangis yo apa to sakjane ora kok nangis yo apa. Aku nangis awakku dhewe. Kala dawuh sapa Sayyid Ibrahim istahad. Wis kepingin apa nafsi-nafsu ingsun kepingin sak bajan ing janganan jenenge sak bajan. Sak bajan niku cara sakniki apa ya? Daging dicampur cuka. Terus dikai bumbu rempah-rempah. Napa? Acar. Pengen roh rasane acar daging. Iku suwi nafsuku pengen ngono kuwi suwi. Famana tu mongko. Mongko nyegah sapa ingsun ha ing syahwat, syahwate nafsuku. Jadi sak mampu-mampuku tak empet pengen ora tak turuti. Lah kok ndek bengi ndek bengi. Falam makana mongko nalikane wis ana. Apa kelakuan al-barikata ing dalam waktu bengi, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan lungguh. Waqad ghalaba teman-teman. Wis nglindhuni ing ingsun apa anu asungan kok. Ing jurune ngantuk ku faizan ana dumadaan utawi ingsun iku bifatan ketemu bocah nom. Sabun tegese bocah nom biadikan iku ana ing tangane sab qadhun utawi ana wadah. Adorukan ijo yaklukan kemeluk menuh saking wadah mau apa bukhorun kukus beluke kuwi waraikatu sakbajin lan ambune acar daging. Kala cerita sapa Syekh Ibrahim lha kok mambu enek kemeluke acar daging ngono kuwi mang lha kok fajtamaat mongko banjur memusat apa himati konsentrasi ingsun. Aku terus mata kaji untuk nolak kuwi lah kok. Akhire himanku mikir iki padha mikir stagu kuwi dicat bareng kuwi gak kelingan napa? Acar jagung padha kelingan lho ngambune semrebel ae ngono. Rumane ning pasar ngono. Pas cita maat mongko ngumpul apa himati hima ingsun alahe ing atase sakbat semang. Pakar rubah mongko marek sapa bocah nom mini saking ingsun. Dah kok delala cah nom iki mang reme nggo aku. Terus muni waqala lan ngucap sapa sab ya Ibrahim kul. Pak Ibrahim, monggo niki lho dahar niki lho namu. Napa jenenge? Acar daging. Fakul tu. Ngono jahat sapa ingsun ma'akulu sayan kot tarok tuhu lillah. Ma'akulu ora mangan sapa ingsun sayane siji-wiji kot tarok tuh kan teman-teman wis ninggal sapa ingsun hu ing sayan lillahi karena Allah taala. Kula niku pun tirakat mun dangu Mas. Terus mboten mangan ngeten niki. Cah nom tak omongi ngono. Lah kok jawab ngene, pakola. Mongko ngucap sapa bocah nom li marang ingsun yarhamukallah kul. Nggih, mugi-mugi tirakat panjenengan di tampi Gusti Allah di wilayah monggo lang dudahar monggo kala monggo jauh sapa Ibrahim Musa Ibrahim fakultu monggo ngucap sapa yang sunnah maring bocah nam kot umirna teman-teman diperintah sapa ingsun anlanat roha ing yento ora buang sapa kita fili aina ing dalem adah tegese weteng kula fili aina ing dalem weteng kula sapa ilaman kejaba ila min haitsu na'lam kejaba saking sekirane ngerti sapa kula kula niku mun kadung ditugasi kalih guru kula mboten angsal mangan perkara sing mboten kula ngerteni niki keng pundi. Fakola mongko ngucap sapa bucah nom lima ring ingsun kul kuda sama dahar yarhamukallah niki halal kok saes tubuh niki fa'innama aktoi fa'innama ukti tahu jenengan ini pengen diparingi niki uniku wau pengen pesene makula dalam jawa nih kalau menurutah jenengan tengeriki terus didamel kini wau diatur kini jenengan lain nama ukti tahu angin pesini diparingi sapa sira hu ing napa wawacar wau ing sagbaj Nganggo innama niku maknane lho pancen niki kanggo jenengan tok wonten cara Jawa. Enten innamane niku lho mare. Waqat kira. Lan teman-teman ustaz didawahaken limaring ingsun. Ya Khadir, eh Khadir, idhab bihadza wa amnasa Ibrahim bin Adham. Tibake ning bocah nem niku wae Nabi Khidir ngoten lho nggih. Nabi Khidir lho. Mula niku dijawuhi lho. Ya Khadir wa Khidir, idhab budala sapa sira. Bihadza kelawan gawe iki panganan wa amlan makanana sira nafsa Ibrahim ning nafsune Ibrahim bin Adham. Iku lho nafsune bin Ibrahim mongkel-mongkel kepengin acari lho dir subuhana faqat rahima maka teman-teman wis melasiha ing nafsune Ibrahim sapa Gusti Allah min tuli sopriha saking suwene sabare nafsune Ibrahim talama ing atase barang yuhamilu kang wis ndelemaken sapa Ibrahim ha ing nafsu min man iha saking nolak ing nafsu falam. Moga ngertia sapa sira ya Ibrahim wa Ibrahim anni satemene ingsun. Iku sami tumurungu sapa ingsun al malaikat ing malaikat iku yaquluna padha ngucap sapa malaikat. Man iya falam yakhud tuliba talaba falam yukta. Kula niku menate mireng malaikat iku dumuni mirengaken pengumuman. Man utahi sapa wong iku uktia diwai sapa man falam yakhud mongko ora gelem jupuk sapa man talapa mongko bakal butuh sapa man tapi falam yukta bakal gak diwai. Cara wong ngene niki sakniki barang siapa menghadapi kesempatan tidak mau mengambil maka tertutup dia gak akan dapat lagi. Ini cara sakniki ngoten iki tuh kesempatan iki ngoten kesempatan enten acar wis karep moro karep mangan mbok dijupuk niku nolak rezeki. Pakul tu mongkon jawab sapa ingsun fa ing kana kadzalik fa ana baina yadaika la akhlul aqda ma Allah taala wa Allah azza wa jalla fa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan iku kadzalika kaya mengkono-mengkono fa ana mongko ngalapo sapa sira ana ta ingsun iku baina yadaika nang arep sira. La ukhilu orang udari sapa ingsun al aqda ing janji sira ma Allah serta ne Allah azza wa jalla. Ngoten. Ngempon lek ngoten. Ngempon lek ngoten. Kula kok mboten berarti niki ngudari janji kula mboten pancen tata kramane kedah ngoten jareke ngoten. Kala dawuh sapa sapa faizan summa iltafatu nuli melengak noleh sapa ingsun. Mrene aku noleh. Lah kok faidan ana dumadaan ana utai ingsun. Iku bifatan ketemu sapa ingsun bifatan kelan bocah nom akhara kang liya. Nawala kang ngelongaken sapa fatan. Hu ing bocah nom sayaan ing siji-wiji. Wa qala lan ngucap sapa bocah nom lahu maring bocah nom sing nyuguhi wau. Ucap ya Khadiru hei Khadir lakim hu anta. Ya Khadiru hei Khadir lakim dulango sopo siro. Lakim dulango sopo siro hu eng eng sinen eng Ibrahim. Lakim dulango sopo siro hu eng Ibrahim anta siro diwi. Lah kok tenan Nabi Khidir iku terus ndulang aku tenan. Falam yazal mongko ora gingsir-gingsir sapa Khidir iku yulakimu ndulang. Sapa Khidir ni ing ingsun hatta sabitu. Banjur warek sapa ingsun. Tiba ini kok ngipi lho. Ngipi mboten kok terus. Fantabatu mongko banjur tangi sapa ingsun. Wa halawatu khali utawi segere acar kuyu mau iku fami ing dalam cangkem ingsun. Lah iku mau ngipi tapi tangi turu ngipine iku mang ijek lagi ijek enak nih kang. Berarti pengaruh sahwat sampai koyok ngono ngono terus ditangi sih. Ternyata sing jenenge nafsu niku nek pun tenanan. Mbun tenanan ngoten niku. Pancen ya iso ngrasakno tenan senajan lewat ngitu ya kaya tenanan. Mane sosok ngenten wong sing kadung kesengsem ngoten niku. Turu tapi mesam-mesem lha kok sarunge klepah. Niku sakit niku kan niki nujono lek sing jenenge nafsu itu sebenarnya enggak pernah tidur. Nafsu ini enggak pernah niku kan niku wow. Ketika ya ngantuk saja, ngantuk ini jelas ngantuk wiridan kan ya, seorang wong saleh ngantuk ngantuk wiridan. Dan itu ternyata kejadian yang tinggi ngantuk ngoten niku. Artinya yang berperan nafsunya sampai jadi lakon nimpen ketemu bocah nom loro niku wae sing sitok. Nabi Khidir sing sitok malah mungkin malaikat apa situ kon dulang. Jadi aku didulang Nabi Khidir tapi malah isin. Itu artinya apa? Dulung kan nek jenenge didulang kan dianggap cah cilik ngoten niku. Nemu sing ditangisi niku ngoten sing ditangisi niku ngoten kok. Napa? Betul kok berarti kemuliaan lah. Niku lek wong sing GR wah mulya aku didulang Nabi Khidir. Malah ditangisi kali dinten Ibrahim bin ada berarti urung iso ngomong nafsine. Nah, terus iki enten terus e. Terus cerita sik dawa ya wektune wis entek. Sik dawa niki lah terus sakit niku. Ya si terus masuk kaset siji nah ora kala gak dirumah terus. Eh kalau kinten sing gak semanten nggih niku contoh-contone tiyang saleh-saleh ulama salah sudah punya prestasi ngempet syahwat orang kok krono haram tapi krono ta'adub krono tata krama memegang janjinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.